akhirnya ku dapat juga idam-idamanku, gadis yang di seberang rumahku. Sehari-harian kerjaku hanya mengintai, kalau-kalau ia mau senyum padaku. Dari muka rumahnya ku berjalan mundar-mandir, ku mengharap agar ia melihatku. Ku mencari akal agar ia memanggilku, agar dapat aku singgah di rumahnya. Ku berlari-lari, ku kembali ke rumahku. Hujan rintik-rintik. Akhirnya ku dapat juga idam-idamanku, gadis yang di seberang rumahku. Dia memanggilku sambil senyum malu-malu, disuruhnya aku singgah di rumahnya. Kembali ke rumahku, hujan rintik-rintik. Akhirnya ku dapat juga idam-idamanku, gadis yang di seberang rumahku. Dia memanggilku sambil senyum malu-malu, disuruhnya aku singgah di rumahnya.